Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Kita melanjutkan kembali kitab Thaharah dari kitab Sahih Tarhib wa Tarhib. Dan kita masuk di bab yang ke-9. Qala al-Mundhiri rahimahullah, at-tarhibu min tarki tasmiyati 'alal wudhu'i 'amidan. Tarhib dari meninggalkan membaca basmalah tatkala wudhu dengan sengaja. Ini ancaman bagi orang-orang yang sengaja tidak membaca basmalah tatkala berwudu. Qala al-Imam Abu Bakar bin Ibi Syaib bin Abi Syaibah rahimahullah, sabata lana anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la wudu'a liman lam yusammillaha kada qala. Sabata lana, telah tetap bagi kami bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan la wudu'a, tidak ada wudu liman, bagi orang lam yusammillah, yang tidak menyebutkan nama Allah, yang tidak membaca basmalah. Kada qala, hadisnya dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah, hasan li ghairihi. Naam. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam, la salata liman la wudu'a lahu wa la wudu'a liman lam yadkur ismallahi alaihi. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Ibnu Majah wa Tabrani wal Hakim wa qala sahihul isnad. Naam. Ikhwani fi din azani wa azakumullah. Di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan la salata, tidak ada salat liman la wudu alahu, bagi orang yang tidak wudu padanya. Wala wudu'a, dan tidak ada wudu liman, bagi orang lam yadkur ismallahu alaihi, yang tidak menyebutkan nama Allah atasnya. Baik. Di sini Rasulullah menyebutkan la. La ini huruf nafi, penafian, peniadaan. Apanya yang ditiadakan ini? Nah, nafi itu disebutkan para ulama ada 3 jenis. Yang pertama nafyul wujud, nafyun lil wujud, peniadaan keberadaannya. Kalau diartikan di sini la nafyul wujud, tidak ada sholat bagi orang yang tidak berwudu, ini kurang tepat karena masih dijumpai orang-orang yang sholat tanpa berwudu. Berarti la di sini bukan nafyun lil wujud. Yang kedua la lil kamal, penafian kesempurnaan. Maksudnya tidak sempurna sholatnya bagi orang yang tidak berwudu. Inilah penafian lil kamal, kesempurnaan. Nah, dan ini juga tidak pas kalau diartikan la di sini nafyul kamal, penafian kesempurnaan. Nah, karena tatkala orang sholat tidak berwudu, maka bukan tidak sempurna, tidak sah sholatnya. Yang ketiga, nafyun lisihah, penafian untuk kesahihannya, kebenarannya. Sehingga la sholata, tidak sah sholatnya bagi orang yang tidak berwudu. Dan ini makna yang tepat, la di sini penafian untuk kesahihan, kesahan sholatnya. Hingga tidak sah sholat bagi orang yang tidak berwudu. Wala wudu'a, dan juga tidak sah wudu bagi orang yang tidak menyebutkan nama Allah. Menyebutkan nama Allah berarti tidak menyebutkan bismillah. Naam. Ikhwani fi din, azani wa azzakumullah. Baik. Kita baca dulu, nanti ada penjelasan para ulama. Qala al-Hafidz Abdul Azim. Wa laysa kama qala, tidak sebagaimana yang disebutkan. Fa innahum rawauhu an Ya'qub bin Salamah al-Laitsi. Karena mereka meriwayatkan dari Ya'qub bin Salamah al-Laitsi an Abi Hurairah, dari bapaknya dan dari Abu Hurairah. Waqad qala al-Bukhari wa ghairuhu, Imam al-Bukhari dan selain Bukhari menyatakan la yu'rafu li Salamah Sama' min Abi Hurairah. Tidak diketahui Salamah ini pernah mendengar hadis dari Abu Hurairah. Naam. Di sini an Ya'qub an Abihi, yakni Salamah alais an Abi Hurairah. Salamah tidak pernah mendengar hadis dari Abu Hurairah. Wala li Ya'qub sama min Abihi. Ya'qub juga tidak pernah mendengar dari bapaknya, intaha. Baik, sehingga kedudukan hadis di atas itu naam diperselisihkan. Wa Abu Salamah aidan la yu'rafu. Abu Salamah juga, wa abuhu Salamah, dan bapaknya ini Salamah, bapaknya Ya'qub, ini juga la yu'raf, tidak dikenal. Ma ra'andu ghairi ibnihi Ya'qub, tidak dikenal apa-apa yang diriwayatkan darinya selain anaknya, yakni Ya'qub. Fa'ina surutu sihah, maka di mana syarat sahihnya? Naam. Baik, tentang apa? Ikhtilaf tentang kedudukan hadis ini, ya. Jadi hadis ini memang diperselisihkan oleh para ulama. Baik. Kemudian yang ketiga. Wa'an Rabah bin Abdurrahman bin Abi Sufyan bin Khuwaitib an jaddatihi an abiha qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul tawudhu aliman lam yadhkur ismallah alaihi. Tidak ada wudu, tidak sah wudunya bagi orang tidak menyebutkan nama Allah atasnya. Rawahu Tirmidzi wa lafdhulahu wa Ibnu Majah wal Baihaqi wa qala Tirmidzi qala Muhammad bin Ismail, yakni Al-Bukhari, berkata Muhammad bin Ismail dan Imam Al-Bukhari, ahsanu syai'in min hadzal bab. Nah, ahsanu syai' yang paling terbaik dalam bab ini, bab tentang hadis-hadis ini, hadisu Rabah bin Abdurrahman an jaddatihi an nabiha. Ini komentar Imam Al-Bukhari. Ada jadi masalah tidak sah wudunya bagi yang tidak membaca basmalah. Yang paling baik kedudukannya adalah hadis ini, Rabah bin Abdurrahman. Qala Tirmidzi wa abuha Sa'id bin Zaid bin Amr ibnu Nufail. Baik. Hadis ini dihasankan oleh Syarbani rahimahullah. Naam. Dan kesimpulannya, qala al-Hafidz wa fil bab ahaditsun katsirah. Dalam bab ini banyak hadis ya yang semakna dengan di sini tentang tidak sahnya wudu, tidak sahnya wudu jika tidak membaca basmalah. La yaslam syai'un minna an maqalin. Tidak ada yang selamat sedikit pun dari hadis-hadis itu dari pembicaraan. Semua hadis yang terkait dengan tidak sah wudu jika tidak membaca basmalah itu ada pembicaraan. Faqad dhaba al-Hasan wa Ishaq ibn Rahawi atau ibn Rahuyah wa ahlu zahir ila wujubi tasmiyah fil wudu. Al-Hasan al-Basri kemudian Ishaq bin Rahuyah dan ahlu zahir berpendapat wajibnya membaca basmalah tatkala wudu. Hatta inna idza tamada, sampai jika sengaja untuk tamada tergas, sengaja untuk meninggalkan, sengaja untuk tidak membaca basmalah tatkala wudu, a'adal wudu, dia harus mengulangi wudunya, tidak sah wudunya. Wa huwa riwayah anil Imam Ahmad, itu riwayat dari Imam Ahmad. Wala syakka anal hadis alladzi waradat fiha, dan tidak diragukan bahwasanya hadis-hadis yang datang tentang masalah ini, wa in kana la yaslam syai'un min an maqal, meskipun tidak ada yang selamat sedikit pun dari pembicaraan, fa innaha tata'abad, maka dia saling menguatkan, bekas seperti turuk ia ya, karena banyak jalannya sehingga hadis-hadisnya saling menguatkan. Watakasibu kuwah, wallahu alam, sehingga menjadi kuat hadisnya. Ini kesimpulan Al-Hafidz ya. Dari banyak jalan yang semuanya ada pembicaraan, maka berkumpul dan menjadi kuat jalannya, sehingga hadis ini bisa dijadikan hujjah. Naam. Dan ini dihasankan oleh Syalbani rahimahullahu ta'ala. Sehingga kesimpulannya, naam, bahwasanya tidak sah wudunya bagi orang-orang yang tidak membaca basmalah dengan sengaja. Dia sengaja tidak membaca basmalah dalam wudunya, maka tidak sah wudunya. Maka dia harus mengulanginya. Kalau wudunya tidak sah, otomatis sholatnya tidak sah. Baik. Kemudian ikhwan fi din azani wa azakumullah. Bagaimana jika seorang tidak membaca basmalah karena lupa ya, maka sah wudunya sebagaimana dalam judul bab itu, amidan, tidak sahnya itu bagi yang sengaja tidak membaca basmalah. Bagi yang lupa tidak membaca basmalah tatkala wudu, maka sah wudunya. Nah, kemudian bagaimana kalau teringatnya di tengah-tengah wudu? Apakah dia ulangi wudunya dari awal dengan baca basmalah, lanjutkan wudunya, terus melanjutkan wudunya dengan membaca basmalah ya. Maka Syaibin Bas rahimahullah beliau menyatakan, idza nasita tasmiyah fi awwalil wudu, kalau kamu lupa membaca basmalah di awal wudu, summa zakartaha fi asnaihi, kemudian kamu teringat di tengah-tengah wudu, fa innahu maka kamu tastamiru, ya, kamu terus lanjutkan, atau fa innaka tusami, kamu membaca basmalah tatkala ingat. Walaysa 'alaika an tu'ida awwalan, tidak wajib bagimu untuk mengulangi dari pertama. Naam, li'annaka ma'dzurun, karena kamu mendapatkan udzur bin nisyan, dengan lupa. Baik. Sehingga tatkala ingatnya di tengah-tengah wudu belum baca basmalah, maka langsung baca basmalah, lanjutkan wudunya, tidak perlu untuk mengulangi dari awal. Ya, tidak perlu diawali kembali dari pertama. Naam. Sehingga kesimpulan dari bab ini, wudu itu wajib untuk membaca basmalah. Naam. Kemudian jika tidak membaca basmalah karena sengaja, maka tidak sah wudunya. Jika tidak membaca basmalah karena lupa, maka sah wudunya. Jika dia teringat di tengah-tengah wudu, maka langsung dia membaca tatkala dia ingat. Naam, ini kesimpulan dari bab ini. Baik. Qala rahimahullah, di bab yang ke-10, at-targhibu fi siwaki wa ma jaa fi fadlihi, targhib, anjuran dalam masalah siwak, dan apa-apa yang datang tentang keutamaannya, keutamaan bersiwak. Qala an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala laula an asuqqa ala ummati la amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin. Rawahul Bukhari wa lafdhu lahu wa Muslimun illa annahu qala inda kulli salatin. Naam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, laula, seandainya tidak ana suka, seandainya tidak aku memberatkan ala umati, kepada umatku, ya, seandainya tidak memberatkan bagi umatku, la amartu, saya, aku akan perintahkan mereka bisiwak, untuk bersiwak, ma'akul li sholatin, setiap sholatnya. Aku akan perintahkan mereka senantiasa bersiwak setiap kali sholat. Rawahul Bukhari wa lafdhulahu wa Muslimun illa annahu qala, kecuali riwayatnya Muslim, beliau menyatakan inda kulli salatin, di setiap salat. Wa An-Nasa'i wa Ibnu Majah wa Ibnu Hibban fi sahihi illa annahu qala, juga diriwayatkan oleh Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, tetapi lafadznya ma'al wudu inda kulli salatin, siwa tatkala wudu setiap kali sholat. Rawahu Ahmad wa Ibnu Huzaimah fi sahihi wa indahuma, riwayatnya Ahmad dan Huzaimah, la amartum bisiwak ma'a kulli wudu'in, saya, aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali wudu. Naam. Qala, ini hadisnya semakna ya, kita baca dulu penjelasannya belakangan. Wa an Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laula an asqa ala ummati lamatum bisiwaki ma kulli wudhuin. Rawahu Tabrani fil Awsat bi isnadin hasan, sama ya, tapi dari sahabat Ali bin Abi Thalib. Wa an Zainab binti Jahsyin radhiyallahu anha qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul laula nasuqa ala ummati lamatum bisiwak inda kulli salatin wudhuun. Rawahu Ahmad bi isnadin jayyid, seandainya aku tidak memberatkan bagi umatku, niscaya aku akan perintahkan mereka bersiwak setiap kali salat sebagaimana mereka berwudu, ya, sebagaimana mereka berwudu setiap kali sholat. Rawahu Ahmad bin Isnadin Jayyid. Warwahu al-Bazzar wa Tabrani fil Kabir. Abdul Abbas bin Abdul Muttalib walafduhu laula ana suqala ummati la farabtu alaihim as-siwaka inda kulli salatin kama farabtu alaihim al-wudu'a. Ini lafadznya la farabtu, sungguh aku akan wajibkan bagi mereka bersiwak setiap kali salat sebagaimana aku wajibkan bagi mereka wudu. Seandainya tidak memberatkan kaum muslimin, misalnya Rasul akan perintahkan setiap wudu untuk bersiwak, setiap sholat untuk bersiwak. Baik. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Nah, hadis-hadis yang sudah kita lewati menunjukkan kasih sayangnya Rasulullah SAW kepada umatnya. Beliau tidak senang untuk memberatkan umatnya. Nah, maka beliau khawatir akan memberatkan umatnya jika meminta atau menyuruh mewajibkan bersiwak setiap kali wudu atau setiap kali sholat. Nah, ikhwan fi din azani wa azakumullah. Baik. Sehingga di sini dari hadis-hadis ini, nah, menunjukkan kepada kita ditekankan untuk bersiwak, ya, atau disunnahkan untuk bersiwak. Kapan itu? Yang pertama, tatkala berwudu. Tatkala berwudu. Baik. Kemudian ikhwan fiddin azani wa azakumullah, bersiwak tatkala berwudu itu di mana tempatnya? Kapan kita bersiwak tatkala berwudu? Ini para ulama ikhtilaf. Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan as-siwaku ma'al wudu yakunu ma'al madmadah. Siwak tatkala berwudu itu tempatnya tatkala dia berkumur. Tatkala berkumur sekalian bersiwak, membersihkan giginya. Naam. Ini pendapatnya beliau. Baik. Karena sama-sama membersihkan mulut, berkumur juga membersihkan mulut. Baik. Juga beliau sebutkan wa in syi'ta tasawwata ba'da intihail wudu. Jika kamu mau, kamu juga bisa bersiwak setelah wudu. Jadi setelah wudu kemudian siwaan. Naam. Beliau juga menyatakan wa in syi'ta qoblal bidayah. Jika kamu mau maka sebelum memulai wudu. Ya. Sebelum mulai wudu. Baik, ini ada tiga tempat. Kemudian beliau tutup walakin afdal ma yakunu ma'al madmadah. Tapi yang utama bersiwak itu tatkala berkumur. Ya. Baik. Karena memang di sini tidak ada nas menyebutkan menentukan di mana tempatnya tatkala bersiwak itu, tatkala berwudu. Jadi beliau sebutkan bisa sebelum wudu, bisa di tengah-tengah wudu, bisa selesai wudu. Naam. Ini ikhwan fiddin azani wa azakumullah. Baik. Ini kesimpulannya. Baik. Kemudian disebutkan pula dari Syekh Al-Albani rahimahullah, ya. Zahirnya Syekh Al-Albani berpendapat siwak itu sebelum tasmiyah, sebelum membaca basmalah tatkala wudu. Naam. Karena tatkala boleh sebutkan urutan-urutan wudu, boleh sebutkan siwak, kemudian tasmiyah, kemudian mencuci kedua tangan sampai selesai. Ya, diletakkan siwak di depan. Baik. Naam. Syekh bin Baz rahimahullah beliau juga menyebutkan yustahabbu siwak indal wudu indal madmadah. Disunahkan bersiwak tatkala wudu, tatkala berkumur. Baik. Ini pendapatnya Syekh bin Baz rahimahullah. Sehingga terserah ya, bisa di awal wudu, bisa di tengah-tengah wudu, tatkala berkumur, bisa tatkala selesai wudu. Intinya tempat untuk bersiwak tatkala wudu 6 itu disebutkan itu. Baik. Kemudian tempat yang kedua bersiwak adalah inda kulli salatin, setiap kali salat. Naam. Setiap kali salat. Baik, ini tempatnya ya. Ikhwan fi din azani wa azakumullah. Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan wastahabbu siwak aidan inda dukhul fi shalah qabla yaqbal al-ihram. Juga disunahkan bersiwak tatkala salat, yakni sebelum takbiratul ihram. Yastab summa yukabbir. Bersiwak kemudian bertakbir. Imam maupun makmum maupun salat sendirian. Naam. Baik, ini tempatnya sebelum takbiratul ihram. Naam. Ikhwan fi din azani wa a'azzakumullah. Ini tidak ada bedanya dia sebagai imam, sebagai makmum atau sholat sendirian. Juga tidak ada bedanya dia menjalankan sholat sunnah maupun sholat fardu ya, tidak ada bedanya. Baik. Kemudian bagaimana kalau sholatnya itu banyak, misalnya sholat tarawih yang dua kali salam, dua kali salam. Nah, apakah setiap mau takbiratul ihram dia bersiwak ya, atau mencukupkan siwak satu kali nah di awal sholatnya? Baik, ini ikhtilaf para ulama ya. Pendapat madhab Syafi'iyah ya. Pendapat madhab Syafi'iyah baik berpendapat disunnahkan setiap dua rakaat, setiap dua rakaat kemudian bersiwak. Nanti akan disebutkan dalilnya, ya akan disebutkan nanti kita baca. Baik. 6. Disebutkan kana yatasawwaq li kulli rakaatain. Beliau bersiwak setiap dua rakaat. 6. Maka setiap dua rakaat kemudian bersiwak. Sholat tarawih, sholat duha, ya, sholat apapun yang dua rakaat salam, dua rakaat salam, atau sholat qobliyah atau ba'diyah, empat rakaat yang dua rakaat salam, dua rakaat salam. Naam. Maka sebelum takbiratul ihram maka bersiwak. Baik. Ini pendapatnya Syafi'iyah ya. Pendapatnya Hanafiyah bahwasanya cukup bersiwak tatkala berwudu. 6. Cukup bersiwak tatkala berwudu. Kecuali tatkala mengulangi wudunya ya. Kecuali tatkala mengulangi wudunya maka dia baru bersiwak kembali. Baik. Kemudian pendapat yang ketiga, ini disebut pendapat yang tengah-tengah, pendapatnya mazhab Malikiyah. Mereka berpendapat tidak disunnahkan mengulangi siwak setiap dua rakaat, kecuali jika pemisahnya panjang, ya, antara rakaat yang ini selesai istirahat baru sholat lagi, ya itu baru kemudian mengawali dengan bersiwak kembali. Baik. Ini khana fi din azani wa azakumullah. Naam. Baik. Ini ikhtilafnya para ulama ya tentang apakah siwak itu di setiap salat itu diulang-ulangi tatkala dua rakaat salam, dua rakaat salam. Baik. Qala rahimahullah. Kita masuk di hadis berikutnya. Wa an Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala as-siwaku madharatun lil fam mardhatun lirabb. Siwa itu membersihkan mulut dan mendatangkan keridhaan Rabb. Ruahu Nasa'i wa Ibnu Huzaimah wa Ibnu Hibban fi sahihihima wa rawahu al-Bukhari mu'allaqan majzuman wa ta'liqatu al-majzuma sahihah. Nah, ini ada keutamaan siwak. Yang pertama, membersihkan mulut. Yang kedua, mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini disebutkan Rawana Sa'i Ibnu Huzaimah Ibnu Hibban fi sahihaihima. Wan Ibn Umar. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Alaikum bisiwak." Hendaknya kalian bersiwak. Fa innau matiyabatun lil fam. Karena siwak itu membaik atau memperbagus gigi, memperbagus mulut. Matiyabah ya, membersihkan mulut. Mardhatun lirabb tabaraka wa taala, dan mendatangkan keridhaan Allah tabaraka wa taala. Bahwa Ahmad min riwayati Ibnu Lahiyah. Baik, ini keutamaan bersiwak, fungsi bersiwak. Pembersih mulut dan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa an Suraih bin Hani qala qultu li Aisyah radhiyallahu anha bi Aisyah in kana abda'u Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala baitahu qalat bisiwak. Rawah Muslim wa ghairuhu. Suraih bin Hani beliau menyatakan, aku berkata kepada Aisyah radhiyallahu anha, bi Aisyah, dengan apa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu memulai tatkala masuk ke rumahnya. Jika beliau masuk ke rumahnya pertama kali, apa yang beliau jalankan? Qalat bisiwak. Beliau memulai dengan bersiwak. Nah, berarti di sini menunjukkan waktu untuk bersiwak diantaranya tatkala masuk rumah. Ya, pertama kali masuk ke dalam rumah bersiwak. Sudah disebutkan dua sebelumnya, tatkala wudu, tatkala sholat, naam, dan ini tatkala masuk ke dalam rumah. Awal pertama masuk rumah maka bersiwak. Wa an Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bil lail rak'atain rak'atain. Bahasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat malam dua rakaat dua rakaat. Summa yansarifu fayastaku. Kemudian beliau pun berpaling dan beliau bersiwak, ya. Ini bersiwak dua rakaat dua rakaat. Ruwayat Ibnu Majah wa Nasa'i wa rawatu thiqat. Ini yang dijadikan dalil oleh mazhab Syafi'iyah. Naam, bersiwak setiap dua rakaat. Baik, hadisnya disebutkan Al-Albani sahih li ghairihi, ya. Wa'an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma ani Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal laqad umirtu bis siwak hatta dhanantu annu yanjilu alayya fihi Qur'anun aw wahyun. Rawa Abu Ya'la wa Ahmad. Laqad umirtu bis siwak, sungguh-sungguh aku diperintahkan untuk bersiwak. Hatta dhanantu, sampai aku mengira bahwasanya akan turun kepadaku tentang siwak ini Al-Qur'an atau wahyu. Ya, perintah untuk bersiwak dikuatkan dengan turunnya wahyu dari Allah. Naam, karena saking mungkin saking seringnya Ra'abu ya'la wa Ahmad wa lafdu qal laqad umirtu bi siwa hatta khashitu ayyuha ilayya fi syai'un. Farwatu siqat. Ini lafadznya Imam Ahmad. Dan sungguh-sungguh aku diperintahkan bersiwak sampai aku khawatir akan diwahyukan kepadaku tentang siwak ini sesuatu. Akan diturunkan wahyu dari Allah tentang siwak. Nah, jadi mewajibkan siwak. Baik. Ini dalil tentang sangat ditekankannya bersiwak. Warwahu yakni hadis Aisyah ala dhifi dhaif al-bazzar min hadis Anas. Walafduhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam laqad umirtu bisiwak haitu an adrada. Sungguh-sungguh rentakan bersiwak sampai aku khawatir untuk an adrada. Adrada suku tulisnan, copotnya gigi. Aku khawatir gigi ini akan lepas. Naam. Jadi khawatir akan lepas giginya. Baik. Karena saking ditekankan untuk bersiwak. Ya. Baik. Ini semua menunjukkan anjuran untuk siwak. Dan sangat ditekankan untuk bersiwak. Wa an Ali radhiyallahu anhu. Anau amara bisiwak. Dari Ali radhiyallahu anhu, beliau memerintahkan untuk bersiwak. Wa qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau menukilkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innal 'abda idza tasawwaka. Bahwasanya seorang hamba jika hamba itu bersiwak, summa qoma yusalli, kemudian setelah bersiwak dia sholat, qoma al-malaku khalfahu, maka malaikat akan berdiri di belakangnya. Fayastami'u liqiraatihi, malaikat itu mendengar bacaannya. Fayadnu minhu, malaikat itu mendekat kepada orang yang sholat ini. Au kalimatan nahwaha, atau kalimat yang semisalnya. Hatta yadha'afahu ala fihi, sampai malaikat itu meletakkan mulutnya di mulutnya orang yang sholat itu. Fama yakhruju min fihi syai'un minal Qur'an illa sar fi jawfil malak, maka tidaklah keluar min fihi dari mulutnya sesuatu dari Al-Qur'an kecuali sar fi jawfil malak, kecuali akan dia masuk ke perutnya malaikat, karena malaikat meletakkan mulutnya di mulut orang yang sholat yang sebelumnya dia bersiwak. Nah, fatahiru afwahakum lil Qur'an. Maka Rasulullah, maka bersihkan mulut-mulut kalian untuk Al-Qur'an. Rawahul Bazzar. Bi isnadin jayyid la ba'sa bihi. Warwa Ibnu Majah ba'dha mauqufan wa la'allu asbah. Naam. Jadi hadis ini sebagai dalil bahwasanya termasuk tempat-tempat yang ditekankan untuk bersiwa adalah tatkala qiraatul Qur'an, tatkala zikir, tatkala mau qiraatul Qur'an. Nah, maka ditekankan untuk bersiwa. Jadi disebutkan malaikat meletakkan mulutnya di mulut orang yang membaca Al-Qur'an, orang yang sholat langsung masuk yang keluar dari mulutnya dari Al-Quran, masuk ke dalam perutnya malaikat. Hadisnya disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik, ini khanifidina azani wa azakumullah. Jadi itu semua tentang keutamaan bersiwak, tempat-tempat yang ditekankan untuk bersiwak. Baik. Qala rahimahullah, at-targhib fi tahlilil asabi', targhib, nam, anjuran untuk menyelang-nyelingi jari jemari. Wa tarhib min tarkihi, dan ancaman dari meninggalkannya. Wa tarkil isbagh, dan meninggalkan menyempurnakan wudu. Idza akhalla bi syai'in minal qadril wajib, jika akhalla, jika terjadi akhalla, cacat dengan suatu yang dengan ukuran yang wajib. Ini bab ini terkait masalah tahlilul ashabi. Disebutkan di situ di foto nomor 1. Qala fin nihat at-tahlil wa istimalul hilal li ikhraji ma bainal asnan min at-ta'am. Penggunaan hilal, hilal itu tusuk gigi ya, untuk mengeluarkan apa-apa yang ada di antara gigi dari makanan. Disebut tahlil ya. Jadi antara gigi itu dimasuki di sela-selanya. Wat takhallul aidan wat tahlil tafriqu sya'ril lihyah. Tafriq memisah, na'am, rambut lihyah atau memisah jenggot. Wa asabi'il yadain, jari jemari tangan. Wa rijlain, dan jari jemari kaki. Fil wudu, di dalam wudu. Wa asluhu min idkhali syai', asalnya adalah memasukkan sesuatu. Fi khilali syai', di tengah-tengah sesuatu, di sela-sela sesuatu. Wa huwa wasatu, itu makna tahlil. Jadi tahlil lihyah itu membelah ya, membelah sela-sela lihyah. Tahlil asabil yadain, tahlil jari jemari tangan itu di sela-sela tangan, demikian pula di sela-sela jari jemari kaki. Baik. Qala rahimahullah An-Nabi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, habbadha al-mutahalliluna min ummati. Habbadha itu asalnya jadi habbadha ya. Nah, maksudnya hadza mahbub, ini yang disenangi. Nah, habbadal mutahallilun min ummati, bahwasanya orang-orang yang al mutahallilun, yang menyelang-nyelengi jari jemari tatkala wudu itu dari kalangan umatku, habbada, dia itu dicintai. Orang-orang yang menyelang-nyelengi jari jemari tatkala wudu, dia itu dicintai. Rawahu Tabrani fil Kabir wa ru'aidun wa wal Imam Ahmad ilahuma muhtasaran an Abi Ayyub wa Atha qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa dzakarahu. Naam. Wa rawahu fil Awsat min hadis Anas. Wa madaru turuqihi kulluha ala Wasil bin Abdurrahman Ar-Rafashi. Wa qad wasaqahu Syu'bah wa ghairuhu. Baik. Wa an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, latan haqunna al-asabi'a bit-tahur aw latan haqannaha an-naru. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau menyatakan latan haqunna, itu disebutkan di akhir itu latan hakunna ai latubalighanna fi ghasli, sungguh-sungguhlah dalam mencuci. Naam. Sungguh-sungguhlah dalam mencuci, membasuh jari jemari dengan tahur, dengan air wudu atau latandakan nahanar atau neraka nam akan apa membakarnya. Nahaka al mubalaghah fi kulli syai. Nahaka itu maknanya mubalaghah, melampaui, sangat keras dalam segala sesuatu. Baik, di sini Rasul mengingatkan bersungguh-sungguhlah tatkala mencuci jari jemari, ya, tatkala wudu, atau ancamannya neraka. Rawat Tabrani fil Awsat marfu'an wa faqahu fil Kabir ala Ibnu Mas'ud bi isnadin hasan wallahu a'lam. Wa fi riwayatin fil Kabir mauqufah qala halilul asabi al khamsa. Halilu, selang-selingilah jari jemari yang lima. Layak suhallahu naran, jangan sampai isinya dengan api atau dengan neraka, karena tidak diselang-selingi tatkala berwudu. Tuhu latanhakanna a'il latubalighanna fi ghasliha. Ini yang kita baca. A'il latubalighanna nar fi ikhraqiha. Baik, bersungguh-sungguhlah dalam membasuh, mencuci jari jemari, atau neraka akan membakar dengan sangat kerasnya. Baik, ikhwani fiddina azani wa a'azakumullah. Naam, ini tentang tahlil, ya, menyelang-nyelingi jari jemari tatkala wudu. Naam, disebutkan oleh para ulama, tahlil menyelang-nyelingi jari jemari tangan itu dengan bitasbik bainahuma, dengan memasukkan tangan kanan ke tangan kiri. Ya, ini tasbik. Di tatkala mencuci tangan, tatkala berwudu, maka gabungkan tangan kanan dengan tangan kiri di sela-selanya. Nah, dimasukkan demikian. Baik, tatkala mencuci kedua tangan, ini tasbik tahlilil asabi. Nah, adapun menyelang-nyelingi jari jemari kaki, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelang-nyelinginya bil hinsir, dengan jari kelingking, ya. Tatkala mencuci kaki, sela-sela jari kaki itu digosok dengan kelingking. Ini yang dijalankan Rasulullah dalam hadis Abu Dawud dan Tirmidzi. Nah, ini kaifiyah cara tahlilul asabi, baik kaki maupun tangan. Baik. Terus bagaimana hukumnya? Syaikh bin Baz rahimahullah, nam, beliau menyatakan idza kana yaksha min adami wusulil ma, jika memang khawatir air itu tidak sampai ke sela-sela jari jemarinya, tangan maupun kaki, maka yukhallil, maka wajib untuk diselang-selingi, ya. Di sela-sela jari jemari tangan maupun kaki wajib hukumnya. Jika kita mengira air enggak akan masuk ke sela-selanya, mungkin ada apa sesuatu. Amma idza tayaqqana usulul ma, adapun jika yakin air itu sudah masuk ke sela-sela jari jemari tangan maupun kaki, baik, maka syarat tahlil mustahab, maka hukumnya mustahab, ya, sunnah hukumnya. Baik, tidak wajib hukumnya. Naam. Ini ikhwani fiddin azani wa a'azakumullah, ya, tentang tahlil. Baik, maka tadi dalam judul babnya itu targhib fit tahlilil asabi. Naam. Anjuran untuk menyelang-nyelingi jari jemari. Adapun targhib fit tarkihi wa tarkil isba, naam, nanti akan kita baca di hadis setelahnya nanti. Baik, itu apa? Ancaman yang tidak menyempurnakan wudunya. Baik, wallahu alam bisawab. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.